Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fiik, seperti biasanya pantun yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Itu pantun berkaitan seputar mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Nah, yaitu pantun yang nomor 15. Pantun yang nomor 15. Adapun yang sebelum-sebelumnya itu murojaah sendiri. Nama itu nanti sudah selesai, nanti kapan selesainya yang jelas diulang-ulang saja. Nah, sekarang pantun yang nomor 15 saja yang setorkan barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal. Apa? Sudah siap belum? Kemarin sudah dibaca belum itu? Belum? Belum? Berarti yang sebelumnya ya? Ini pantun sudah dibaca belum kemarin? Belum? Kalau belum berarti yaudah yang sebelumnya aja. 13-14. 13-14. Apa? Sebelah? Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah, kemarin sudah kita baca sedikit seputar mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni barakallahu fik. Sekarang kita akan melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwasannya mabni itu barakallahu fik itu berubah tanpa ada perubahan. Jadi akhir kata keadaannya tetap dalam satu keadaan. Faham ya? Naam. Tidak digelari dengan marfu, wala mansub, wala majrur, wala majzum, itu mabni. Tapi gelarnya bagaimana? Kalau dia punya mahal, fi mahali, itu kalau mabni seperti itu, fi mahali nasbin, fi mahali raf'in, fi mahali jarrin, fi mahali jazmin. Tapi kalau antum katakan mabniun ala nama apa istilahnya, mabniun atau marfuun, kalau dikatakan marfuun, liru. Paham ya? Min misalnya, min harfun majzumun firu, tapi mabni, bisa dipahami ya. Naam. Tapi perlu diperhatikan juga tetapnya akhir kata tersebut dalam satu keadaan itu apa barakallahu fiik, naam, bukan karena bahasa. Paham ya? Naam, bukan karena bahasa, tapi karena memang secara mutlak dia enggak berubah sama sekali. Nanti kalau ada perubahan, ada perubahan di akhir kata bukan karena awamil, ingatkan ya, perubahannya itu bukan karena awamil, paham ya? Itu na barakallahu fiik tetap tidak masalah, tapi karena lughah. Seperti kemarin haitsu, haitsa, haitsi, hausa, paham ya? Itu berubah-ubah tapi bukan karena apa? Amil, tapi karena lughah. Menurut lughah ini, lughah itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Tapi kalau nah, mabni ini li ghairi amil, tanpa adanya amil dia tetap keadaannya seperti itu. Enggak berubah sama sekali. Haula'i, ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, martu bi haula'i. Ada amil, tidak ada amil, tetap haula'i. Naam, sekarang kita lanjutkan. Halaman 75 itu qala asy-syarih wa sabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, lakin hal hadzal ikhtilaf min ajli ikhtilafil amil, akan tapi perbedaan di sini, bacaan tadi, perbedaan yang sudah kita lewati, apakah karena dalam rangka perbedaan amil yang masuk haitsu, haitsa, haitsi atau yang semisalnya? Nah barakallahu fik, al jawab, la, jawabannya bukan. bukan karena perbedaan amil, bal likhtilafil lughah, tapi karena perbedaan bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu bahasa banyak, bahasa Ahlu Kufah, bahasa Ahlul Basrah, ya enggak? Bahasa Ahlu Tayyian itu na'am barakallahu fi. Fal mabni idan, maka mabni itu jika demikian ma la yataghayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil, sesuatu yang tidak akan pernah berubah akhirnya disebabkan perbedaan awamil. Jadi awamil beda atau enggak beda, ada atau enggak, tetap enggak berubah sama sekali. Mafhum? Sibawaihi. Itu ada amil, enggak ada amil, sibawaihi. Ketika ada amil, ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Jangan pernah antum mengatakan sesuatu yang mabni itu marfu atau mansub atau majrur atau mazum. Tapi bagaimana caranya mengatakannya? Fi mahalli ismun mabniun ala kada, fi mahalli kada. Mafhum insyaallah? Karena ungkapan marfu, mansub, majrur, mazum itu hanya untuk mu'rabat. Mafhum? Untuk mu'rabat, jangan sampai salah faham. Walihada taqul, oleh karena ini, na'am barakallahu fiik, engkau katakan, ja'al ladzi idza wa'ada waffa. Telah datang orang yang apabila dia berjanji memenuhi. Alladzi anam lihat situ, alladzi enggak akan pernah berubah. Wa akramtul ladzi idza wa'ada waffa, dan aku memuliakan orang yang apabila dia berjanji memenuhi. Wa marattu bil ladzi idza wa'ada waffa, dan aku berjalan dengan orang yang apabila berjanji dia memenuhi. Syahidnya mana alladzi? Berubah enggak dia? Enggak berubah. Terus bagaimana cara mengi'rabnya barakallahu fiik? Untuk yang pertama ja'al ladzi, kita tinggal mengi'rab saja alladzi ism mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Paham? Ayo, yang kedua akramtul ladzi, alladzi ism mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin fa'il bih. Kan gitu. Yang ketiga maratu bil ladzi, alladzi ism mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil ba'. Selesai. Paham? Falladhi fil jumlah lam tataghayyar, kata beliau. Maka lafadz alladhi di sini pada kalimat ini tidak berubah sama sekali. Li'annaha mabniyyatun, karena dia mabni. Wal mabni la yataghayyar bi ikhtilafil awamil. Yang namanya mabni itu tidak akan pernah berubah walaupun sebabnya apa? Walaupun perbedaan amil-amil yang ada. Walaupun amilnya beda-beda, dia tidak akan pernah berubah gitu loh. Insyaallah paham soal ini ya. Ini pelajaran mulai dari jurumiyah pun sudah bisa dipahamkan. Summa syara'a al-mu'allif rahimahullah fi bayanil mabni. Kemudian mu'allif mulai menjelaskan tentang apa? Mabni. Ya, na'am. Fa in qala qa'ilun, mungkin ada pertanyaan seperti di sini. Maka jika ada orang yang berkata, limadza bada'a bil mabni ma'a annal mu'raba huwal asl wal asyraf? Perhatikan ini pertanyaan ini. Kenapa? Kenapa mu'allif mulai dengan pembahasan mabni? Padahal yang namanya mu'rab itu adalah hukum asal dan yang paling mulia kedudukannya. Ya enggak? Mu'rab itu kedudukannya paling mulia dan kembali ke hukum asal. Tapi kenapa yang dibahas kok mabni dulu gitu loh? Karena ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya, fal jawab bada'a bil mabni. Al-mu'allif memulai dengan mabni li'annahu aqallu minal mu'rab fi syarah. Dikarenakan pembahasannya di dalam syarah itu, dalam penjelasan itu, pembahasan seputar mabni itu akal lebih sedikit daripada pembahasan mu'rab. Mu'rabat kan banyak mu'rabat. Ada isim musanna, jamak taksir, kemudian jamak mutakar salim, jamak mu'anas salim, asma'u sittah, ya enggak, isim mufrad. Itu kan banyak mu'rabat. Nah kenapa didahulukan oleh mabni? Kenapa didahulukan mabni? Dikarenakan lebih sedikit pembahasannya. Wa fil wujud, dan wujudnya pun sedikit mabni itu. Bisa dibatasi. Isim-isim tertentu yang mabni. Fi'il-fi'il tertentu yang mabni. Fa idza kana aqal kana hasruhu ashal, masyaallah. Ini jawabannya bagus sekali ini ya. Nah, ini kehebatan dan juga keistimewaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seringnya membuat suatu pertanyaan dikasih jawabannya. Itu ini untuk mempermudah memahami. Ha? Wa idza kana aqal kana hasruhu ashal, kalau pembahasannya lebih sedikit berarti membatasinya itu mudah. Amlum, membatasinya itu apa? Mudah, lebih mudah dalam membatasi. Apa sih isim-isim yang mabni itu? Sebutkan isim mausul, isim isyarah. Mudah kan? Isim syarat misalkan, mudah. Naam. Seperti itu. Ayo. Ayo, naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau sini barakallahu fiikum, qulu li syabahin min al-hurufi mudni. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok isim itu bisa mabni, atau kenapa isim itu kok dikatakan mabni padahal isim hukum asalnya mu'rab? Ya enggak? Kalau mu'rab enggak ditanya, li annahu asl. Karena dia asal, wal asal la yus'al. Wa inna ma yus'al idza kana kharaja 'anil asl. Ditanya itu kalau keluar dari asal, kenapa isim itu mabni? Ternyata ada alasannya di sini. Ada alasan di sini, li syabahin minal hurufi mudni. Karena ada keserupaan yang dekat, mudni itu dekat. Keserupaan apa? Keserupaan yang dekat dengan huruf. Keserupaan yang dekat dengan apa? Dengan huruf. Baik, ada keserupaan dekat dengan huruf. Karena ada keserupaan, apa kaidahnya? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukma. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu mengambil hukumnya. Mengambil hukumnya. Karena isim ini serupa dengan huruf, maka mengambil hukum huruf itu mabni. Huruf kan semuanya mabni, ya enggak? Wal harfu wa kullu harfin musta'iqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Huruf itu hukum asalnya semuanya mabni, musta'iqun lil bina, mabni dia. Berhak untuk mabni dia. Harus mabni dia. Dan hukum asal mabni dengan apa? Mabni lal sukun. Naam, kita lihat lagi. Jadi makna mudni ini penting ya. Jadi keserupaan itu sangat dekat. Kalau jauh enggak bisa. Ai sababu bina'il asma qurbuha minal huruf syabah. Sebab mabninya isim adalah kedekatan dia, kedekatan dia terhadap huruf syabah dalam sisi keserupaan. Jadi keserupaannya sangat dekat sekali. Berarti kalau keserupaannya jauh tidak bisa. Faham ya? Karena kaidahnya ma'ruf ya, asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukma. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain akan mengambil hukumnya. Paham ya? Ini kelihatannya dalam masalah nahwu, tapi ternyata para ulama kadang membawa dalam masalah apa? Pertemanan. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Seorang sunni salafi ternyata kalau dia serupa dengan orang hizbi misalkan. Dari pakaiannya, cara bicaranya, enggak ada salahnya kalau dia apa? Diterapkan hukum gitu loh. Karena menyerupai. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, di sini ternyata apa barakallahu fi? Ada kaitannya di sini ya. Seringnya dinukilkan dalam masalah nahwu. Isim ini karena serupa dengan huruf hewanan, maka yang mana huruf itu mabni, maka isim menjadi mabni. Mafhum? Cuman keserupaannya itu ada dua hal nanti. Ima keserupaan secara peletakan, atau keserupaan secara makna. Kalau peletakan jelas, huruf itu kan ada yang tersusun dari satu huruf. Seperti apa? Lam. Ya enggak? Al-Qalamu li Muhammadin. Lam disitu kan satu. Jadi kalau ada isim kok serupa dengan lam dari peletakan kok satu, berarti mabni. Min, huruf atau bukan? Min, huruf. Kok ada isim yang serupa dengan min? Dari sisi peletakan kok ada sama-sama dua hurufnya? Paham ya? Nanti jadi mabni nanti. Itu dari sisi peletakan. Nanti akan kita lewati. Enggak usah bingung ya, nanti akan kita lewati. Wal huruf kulluha mabniyatun, dan huruf semuanya mabni. Fama qarabaha syabahan minal asma u'tiya hukmaha. Maka apa maka nabarakallahu fiik, apa saja yang mendekati keserupaannya terhadap isim, berupa isim apanya, maka apa saja dari kalangan isim yang mendekati keserupaan dengan huruf, u'tiya hukma, diberikan hukumnya. Paham ya? Jadi kalau ada isim kok keserupaannya itu sangat dekat sekali, diberikan hukum apa huruf tersebut. Hakadza dzahaba al-mu'allif, demikianlah al-mu'allif berpendapat rahimahullah. Wa aktsarun nahwiyyin, dan juga kebanyakan mayoritas ahli nahwi berpendapat demikian. Haitsu iltamasu 'ilalan lil bina, yaitu ketika apa? Mereka mencari. Mereka mencari iltamasu, mereka mencari 'ilalan, mencari alasan-alasan lil bina untuk apa? Mabni. Kenapa mabni? Mereka mencari-cari alasannya, wakhtalafu fi hadzal 'ilal, dan mereka berselisih atau silang pendapat mengenai sebab atau alasannya. Wa aktsaruhum 'ala ma qala Ibnu Malik rahimahutaala, dan kebanyakan para ulama tersebut, ulama nahwiyyin, itu sebagaimana pendapat yang diucapkan oleh siapa? Ibnu Malik rahimahutaala. Li syabahin minal hurufi mudni. Ini. Sebabnya karena apa? Karena ada keserupaan yang dekat dari apa? Huruf. Mafhum? Naam, ada keserupaan yang dekat dengan huruf. Naam. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Masya Allah beliau merendahkan diri beliau. Dalam artian itu tawaduknya kita lihat. Ama ana walastu bin nahwiyin. Masya Allah. Adapun aku bukan ahlu nahwi, kata beliau. Jadi karena beliau bukan ahlu nahwi, beliau jawabnya mudah. Fa'akul minhu mabniyun. Maka aku katakan isim itu ada yang mabni diantaranya. Lisama'i dalikan alil Arab. Karena didengar orang Arab, selesai. Gak usah banyak alasan, kenapa kamu mabni? Karena didengar orang Arab seperti itu, gitu loh. Paham ya? Orang Arab itu kalau bicara walaupun tanpa kaedah, itu kalau yang mabni, terucap mabni. Walaupun dia belum tahu hukumnya biasanya gitu. Langsung tahu gitu loh. Paham ya? Enggak ada manun, manan, manan, yaman gitu, langsung tahu. Kita lihat sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li sama'i dalika anil Arab, karena hal tersebut didengar dari orang Arab, wa wurudihi, dan datang dari orang Arab. Selesai. Yakni annal mabni laysat lahu illah, maksudnya mabni itu tidak punya alasan. Lah kenapa enggak punya alasan? Karena orang Arab sudah mengatakan seperti itu. Bal takalla mabihil Arab mabniyan, bahkan orang Arab sudah mengatakan dengan apa dalam kondisi mabni. Langsung spontan gitu haula'i. Orang Arab antum suruh ngomong haula'u enggak mau, haula'i langsung. Fal yakun mabniyan, maka menjadilah mabni. Fahum lam yughayyiru hadil kalimat al-mabniyah bi ikhtilafil awamil, maka mereka orang-orang Arab barakallahu fiik, mereka tidak mengubah nah kosakata-kosakata yang mabni ini disebabkan dengan perbedaan awamil, enggak mengubah sama sekali. Jadi langsung spontan terucap haula'i, didengar dari kalamnya orang Arab. Mau dikasih amin atau tidak, tetap haula'i, ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, maratu bi haula'i. Wallahu a'lam bissawab, itu yang nah disebutkan oleh beliau. Kita ambil dikit lagi barakallahu fi, sebab alasan atau keserupaan dari sisi mana? Isim kok dikatakan serupa dengan apa? Huruf dari sisi mana? Itu penting. Kita lihat sini. Qala al-Imam Ibn Malik rahimahullah, kasyabahil wad'i fi ismai zi'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Masyaallah. Jadi besok istarkan 3 ya. Dari yang matan yang sebelumnya itu, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni, sama kasyabahil wad'i fi ismai zi'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Faham ya? Kita lihat seperti keserupaan wad'i, peletakan fismai dalam dua isim jiktana. Jiktana, antum perhatikan lafaz jiktana. Jiktana tak itu, jiktana taknya domir atau bukan, Abdul Rahman? Jiktana taknya domir bukan? Jiktana domir, domir isim atau huruf? Domir isim atau huruf? Isim. Ismai dua isim jiktana. Mana itu? Tak sama na. Na domir atau bukan, Abdullah? Domir isim atau huruf? Isim, paham? Ada keserupaan dari siapa peletakan pada dua isim jiktana, ta sama na. Ta ini isim, tarik satu caranya ini caranya ya. Kira itu masih bingung. Nah, jiktana, ta na, dua-duanya isim. Ta, domirun mutasilun nabniun alal fathi, fi mahali rafin fa'il, ya enggak? Ini kenapa mabni? Serupa dengan huruf lam. Li'am, li'amrin misalkan. Tak berapa huruf? Tak. Satu huruf. Serupa dengan huruf yang satu peletakannya lam. Li, lam ini. Paham? Karena serupa ngambil hukum mabni gitu loh. Peletakannya sama-sama satu. Paham? Nah, isim bukan? Isim berapa? Satu, dua. Kalau dokumen dua ya. Serupa dan huruf yang dua huruf min. Serupa enggak peletakannya? Serupa enggak? Serupa. Satu, dua. Satu, dua. Abum, itu peletakan seperti itu. Makna peletakan. Jadi jangan sampai bingung ya. Seperti dua isim jiktana. Jiktana tak mabni. Na juga mabni. Karena serupa dengan huruf. Dari si peletakannya. Tak satu huruf seperti lam. Li amrin, lam satu huruf. Paham? Seperti itu. Mudah insyaallah ini ya. Kalau antum masih bingung lam ya, sama lah sin. Sin di tangfis. Paham ya? Sin yang tanda fi'il itu kan, tanda fi'il mudhari itu kan, sama kan? Tak satu, sin juga satu. peletakannya sama. Mafhum mudharaman. Nah, kita lanjutkan. Kalau maknawi nanti dari si makna peletakannya beda, hurufnya jumlahnya beda, cuman maknanya sama, itu ada sisi maknanya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, asybahul wad'iyyu huwa al-qismul awwal min anwa'is syabah bainal ismil harf, masyaallah. Keserupaan peletakan itu adalah pembagian yang pertama dari macam-macam keserupaan yang terjadi antara isim dan huruf. Wa huwa ma'khudun minal wad', yang mana kata lafadz al-wad'iyyu itu diambil dari kata al-wad', yakni annal isma wudi'a 'ala harfin aw harfain. Perhatikan ini maknanya nih. Maknanya bahwasanya isim itu diletakkan di atas satu huruf atau dua huruf. Ta sekarang dhamir muttasil berapa huruf? Berapa huruf Abdullah di sini? Ta satu. Mirip dengan huruf yang ini, huruf jar ini, li atau lam. Paham? Wa na'am. Au harfain. Nah, berapa huruf Abdurrahman? Dua. Seperti huruf min, dua apa? Dua huruf juga. Bisa paham ya? Wa na'am. Kita lihat lagi. Fa hadha shabahun wad'iyyun, maka ini keserupaan dari si peletakan. Bi anna aslal huruf imma harfun, karena hukum asal huruf iruf itu sendiri, huruf-huruf itu sendiri, imma harfun, imma satu huruf. Ya enggak? Seperti sin. Ya enggak? Sin tangfis, sa'ad habu. Sin berapa huruf? Satu. Nah, mabni enggak? Mabni. Tak di sini seperti sin. Paham, peletakannya sama-sama satu. Au harfan, ma'ruf harfan. Ya enggak? Harfan ma'ruf, dua huruf seperti tadi itu. Na dengan apa? Min. Faqad takunu salasah, terkadang tiga juga ada. Tiga juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Contohnya apa? Yang tiga, isim mabni tapi tiga, kaifa. Kaifa isim bukan? Isim istifham. Antum lihat. Perhatikan ya. Kaifa. Kaifa. Satu, dua, tiga. Serupa dengan huruf yang terdiri tiga. Ila. Ila berapa huruf? Ila. Berapa huruf? Tiga. Satu, dua, tiga. Inilah wad'i. Keserupaan dari peletakan sama-sama jumlah hurufnya. Afun. Ayawanam. Jadi jangan bingung. Karena serupa apa kaedahnya? Asyai'u idha asbah syai'a akhada hukmah. Nah, seperti itu. Dia akan mengambil hukumnya. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Misal ila, seperti contohnya ila. Wa qad takunu arba'ah, kadang juga ada yang empat. Huruf itu kadang kala ada yang empat juga. Nah, misal kalla. Berapa itu? Empat. Kaf satu. Lamnya double enggak itu? Double. Tasdid kan? Wa halla. Walakin al-ashl, akan tapi hukum asalnya wal aktsar, dan kebanyakannya al-ghalib, kebanyakannya dan mayoritasnya, anal hurufa murakkabatun min harfain, huruf itu seringnya tersusun dari dua, seringnya huruf, paham ya? Nah, min, ya kan, contohnya. Kita lihat lagi, fama syabaha minal asma, maka apa saja yang serupa dengan huruf tersebut dari kalangan isim, kana mabniyan, maka dia mabni lisyabahil wad'i, karena alasannya apa? Ada keserupaan dari sisi peletakan. Bisa dipahami soalnya Nisan? Mana peletakan, paham ya? Peletakan ya. Peletakan jumlah hurufnya itu sama. Mafhum, ada keserupaan dari sini jumlah hurufnya. Kita ambil satu subhat dulu. Subhat ini. Fa'in kila, kalau dikatakan kalimatu yadun. Yadun apa artinya yadun? Artinya tangan. Dohirnya berapa hurufnya Abdullah? Dua. Kok gak mabni ini Ustaz? Katanya serupa dengan huruf nih, yadun sama dengan min, ya kan? Kok gak mabni ya? Oh iya juga ya. Kita katakan di situ keserupaannya apa tadi dalam pantun? Mudni. Keserupaan yang dekat. Ini ternyata gak dekat keserupaannya, karena yadun itu aslinya dayun. Ada yang dibuang di situ. Sehingga keserupaannya cuman dohir, gak dekat di situ. Ada keserupaan yang jauh, karena ada yang dibuang. Kita lihat bantahannya. Kalimat itu yad ala harfain, ya kan? Yadun. Dohirnya dua memang. Wa fiha syabahun wad'iyun, di dalamnya terkandung apa? Keserupaan peletakan. Wa ma'a dzalik hiya mu'rabatun, fa'mal jawab. Bersamaan ada keserupaan tapi dia mu'rab. Apa jawabannya? Nah itu. Ini kita jadikan yang terakhir, perhatikan. Al-jawab, jawabannya anna syabaha huna laisa bimuqarribin, ya kan? Kedekatan di barakallahu fiik, keserupaan di sini ternyata tidak dekat keserupaannya, jauh keserupaannya. Kenapa demikian? Li'anna kalimat ayat, dan dikarenakan kalimat yadin ini, mahdhufun minha syai, ada sesuatu yang dibuang. Ini jawabannya. Sehingga sesuatu yang dibuang itu kalau dimunculkan, tiga atau berapa jumlahnya? Tiga. Serupa enggak dengan min? Enggak. Mafhum salahnya Abdurrahman. Antum lihat itu. Wa asluha yadayun. Aslinya apa? Yadayun. Walidha qala fil bait as-sabiq. Oleh karena ini, Ibnu Malik mengatakan dalam pantun yang sebelumnya, li syabahin minal hurufi mudni. Dikarenakan ada keserupaan yang dekat dari huruf. Faham maksudnya? Naam. Idan jika demikian, labudda an yakuna ismu syabihan syabhan qariban minal harf. Harus isim tersebut dikatakan mabni, harus apa? Harus syabihan syabhan. Harus benar-benar serupa, qariban, dekat keserupaannya. Dekat sekali. Paham, mirip sekali minal harf dengan huruf. Hatta yakuna mabniyan, sampai dia mabni. Amma syabahul ba'id, ada pun keserupaan yang jauh, fala ibrah tabi, enggak dianggap. Enggak dianggap, enggak dijadikan tolak ukur. Ala ibrah tabi itu bisa dijadikan, tidak jadikan tolak ukur. Tidak dianggap. Bisa dipahami soalnya? Bisa dipahami, Hasan? Ya na'am barakallahu fi, seperti itu. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena berkaitan masalah apa? Masalah contohnya dan sudah jelaskan tadi ya, untuk masalah cik tanah jelas ya. Cik tanah taknya kan domir, isim, mabni, serupa dengan apa? Huruf yang terdiri dari satu huruf, ya kan? Nanya, na, mabni juga. Berapa huruf itu? Dua, isim. Serupa dengan huruf yang terdiri dari dua huruf. Paham belum? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.